Poin pertama sebagai pengingat, setiap kali kita belajar kitab Bulughul Maram maka kita melalui beberapa poin. Poin pertama yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian poin yang kedua yaitu makna dan arti dari hadis ini. Poin yang ketiga yaitu derajat hadis ini. Kemudian poin yang keempat yaitu apa saja hukum-hukum yang bisa kita ambil dan juga pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sudah kita lewat beberapa kali hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam, yaitu beliau anak pertama dari manusia pertama dari kalangan anak-anak yang masuk dalam agama Islam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman, sepupu betul. Sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ali di dalam surga. Kemudian beliau adalah kedudukan beliau dalam agama Islam secara keutamaan sebagaimana kedudukan beliau di dalam kekhalifahan. Jadi kalau kita runut manusia, yang paling utama dari manusia adalah para rasul. Kemudian setelahnya para nabi alaihimussalatu wassalam. Kemudian setelahnya para sahabat. Para sahabat yang termulia dirunut dari mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Jadi urutan empat orang ini di dalam keutamaan seperti urutan mereka di dalam kekhalifahan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antara keutamaan beliau adalah beliau disamakan dengan Nabi Harun alaihi salam dalam pengganti Nabi Musa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian keutamaan Ali bin Abi Thalib di antaranya yang lain, beliau termasuk orang yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku akan memberikan besok bendera kepemimpinan perang kepada seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata besok hari yang diberikan bendera tersebut adalah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang lain, beliau diberikan gelar Saifullah. Ya, Saifullah, yaitu karena saking pemberaninya seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Kita baca terjemahannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya, ya. Di sini kenapa diterjemahkan biasa? Kalau kita lihat-lihat bahasa Arabnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una. Di sini kaedah sedikit ya tentang bahasa Arab, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada ucapan kana, kemudian setelahnya itu adalah fi'il mudhari'. seperti dalam hadis ini. Bisa dilihat di buku kita, yuqri'unal Qur'an. Ya. Di sini lihat ada kana, kemudian ada fi'il mudhari'. Maka menunjukkan kepada dua hal. Yang pertama yaitu yang disebut dengan tikrar. Tikrar itu artinya mengulang-ulang. Ya, mengulang-ulang. Yang kedua yang disebut dengan kathrah. Artinya banyak. Setiap kali ada kana, ya, kana, kemudian setelahnya adalah fi'il mudhari', kata kerja langsung, sekarang, saya sedang makan, saya sedang berdiri, saya sedang berbicara, itu namanya fi'il mudhari'. Maka setiap ada kana, kemudian setelahnya fi'il mudhari', menunjukkan kepada dua hal, tikrar, yaitu diulang-ulang, dan banyak. Makanya diterjemahkan, Rasul Nabi Muhammad SAW biasanya, artinya apa? Sering, selalu, artinya apa? Diulang-ulang. Nah, ini itu kaedah. Kaedahnya gimana mencatatnya, Ustaz? Apabila ada kana, kemudian setelahnya fi'il mudhari', nah begitu, maka menunjukkan kepada dua ini. Cara mencatatnya begitu. Apabila ada kana, kemudian setelahnya fi'il mudhari', kata kerja dalam tanda kurung, kata kerja langsung, maka menunjukkan kepada mengulang-ulang dan banyak. Baik. Kalau sudah kita paham itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya membacakan kepada kami Al-Qur'an. Membacakan artinya ada di hadapan beliau para sahabat Nabi, langsung ditalkinkan. Dan begitulah cara mempelajari Al-Quran, baik tata cara bacaannya atau tafsirnya. Dan di sini terdapat pelajaran nanti kita ambil di akhir, yaitu keutamaan langsung talaqqi dengan orang, berhadapan dengan ustadznya langsung, dengan syekhnya langsung. Ya, itu kebiasaan Rasulullah dalam Al-Quran khususnya. Makanya kurang bagus kalau seandainya kurang bagus dan kurang sempurna kalau orang belajar Al-Quran dari mendengar misalkan, ya, kemudian dari televisi, ya, kecuali kalau live, ya, seperti Roja TV misalkan ada pengajaran Al-Quran langsung melihat mulutnya sang ustadz langsung, enggak jadi masalah. Akan tetapi kalau seandainya mendengar saja tidak melihat mulutnya, maka ini bisa keliru dalam pengucapan. Dan begitulah yang disebut dengan talaqqi. Apa namanya? Talaqqi. Talaqqi itu artinya langsung belajar kepada gurunya dengan melihat gurunya. Sebagaimana yang terjadi ini. Nabi Muhammad SAW biasanya membacakan. Jadi langsung dibacakan kehadapan para sahabat. Kepada kami. Kami yang dimaksud siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ingat ya, kita baca kitab. Kalau ada poin-poin yang terasa penting, maka diberikan footnote ataupun diberikan catatan samping. Kepada kami Al-Quran selama beliau tidak junub. Berarti menurut hadis ini, kalau beliau junub, apa? Tidak membacakan kepada para sahabat Al-Quran. Kalau beliau junub, tidak membacakan kepada para sahabat Al-Quran. Nah, itu makna hadis. Ya, junub adalah sebuah keadaan yang menyebabkan seorang muslim tidak dapat mengerjakan ibadah tertentu, seperti sholat, tawaf, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dilarang tatkala junub. Junub itu sebuah keadaan, ya, sebuah keadaan, dan dia termasuk dari hadas. Hadas, junub itu sebuah keadaan, dan dia termasuk dari hadaf, yaitu sesuatu yang menghalangi seseorang untuk bisa beribadah kepada Allah dalam jenis-jenis ibadah tertentu. Nah, ini bedanya hadaf dengan najis. Perhatikan di sini. Ada namanya hadaf. Hadaf ini adalah keadaan yang terjadi pada diri yang menyebabkan seseorang tidak bisa beribadah dengan ibadah yang dilarang, seperti sholat, kemudian tawaf, dan yang lain-lainnya. Di antara hadas adalah tadi apa? Junub. Kemudian di antara hadas apa? Haid, nifas. Ini adalah disebut dengan apa? Hadas-hadas. Adapun najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan. Jadi najis itu barangnya, bukan keadaan. Ini yang membedakan antara hadas dengan apa? Najis. Paham sekarang? Baik. Ada orang tidak berhadas tapi kena najis. Ya? Ada orang tidak berhadas, dia suci tapi kena najis, kena air kencing, kena kotoran. Ya? Paham, Pak? Jadi ini najis. Najis seperti apa? Air kencing. Nah, contoh-contoh yang lain lagi najis apa? Kotoran, kotoran manusia dan hewan yang tidak dimakan. Kemudian, hah? Darah. Najiskah darah? Hah? Kok diem aja? Najiskah darah? Maka ada penjelasan. Yang kita yang mutafak aja, yang kita sepakati dulu, disepakati oleh para ulama. Air kencing, kotoran. Hah? Air liur anjing. Nah, ini contoh-contoh saja. Yang lain apa? Madzi. Biar ingat berenang kayak itu. Madzi. Hah? Madzi. Pahamlah madzi? Ya, madzi adalah air yang keluar sebelum mani. Ya. Itu madzi. Itu kebanyakan ulama mengatakan najis. Najis, air kencing, kotoran, air liur anjing, madzi apalagi? Hah? Hah? Kotoran hewan, ini masuk ke dalamnya. Hah? Bangkai, bangkai najis betul. Bangkai. Kemudian daging babi najis enggak? Hah? Daging babi haram, tapi najis enggak kalau dipegang? Hah? Najis, ya. Daging babi. Baik. Ini, nah lihat, lihat bedanya sekarang. Kalau hadas itu keadaan. Kalau najis itu adalah barangnya yang kotor. Nah, ini ingin saya menjelaskan saja karena berkaitan dengan junub tadi. Selama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak junub, maksudnya adalah dalam keadaan berhadas. Nah, itu dia. Nah, berarti yang kita ambil, yang kita maknai dan kita sudah pahami dari hadis ini adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau senantiasa membacakan Al-Qur'an selama tidak dalam keadaan berhadas atau dalam tidak dalam keadaan junub. Baik. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu lihat diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad beserta 5 orang imam. Siapa mereka? Imam Ahmad dan 5. 5 siapa? Istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Harus hafal Pak ini. Karena kita selalu mengulang-ulang ini. Dan ini adalah salah satu ciri orang sukses belajar Bulughul Maram, tahu istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar. 5 orang siapa? Hah? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ya? Ini Imam Ahmad. Ini 5. Ya, 5 orang. Wa hadzal, makanya di sini disebutkan kemudian beliau mengatakan, ini adalah lafadz Tirmizi. Apa maksudnya lafaz Tirmizi? Yang kita baca sekarang ada di dalam riwayat Tirmizi, salah seorang dari lima tadi. Nah, begitu maksudnya. Ya, yang kita baca sekarang lafaznya adalah lafaz riwayat Tirmizi. Dia menghasankannya. Jadi Imam Tirmizi menghasankan, menganggap hadis ini sebagai hadis yang hasan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat hadis ini terjadi perdebatan di antara para ulama. Apakah hadis ini sahih? Apakah hadis ini hasan? Ataukah hadis ini lemah? Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibincangkan oleh para ulama tentang kesahihan kelemahannya karena ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Salimah. Abdullah bin Salimah. Abdullah bin Salimah ini dikatakan oleh sebagian ulama lemah. Ya. Dikatakan oleh sebagian ulama lemah. Tetapi bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, wallahu a'lam, bahwa hadis ini dia bisa naik ke derajat hadis yang sahih. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwasanya dia naik ke derajat hadis yang hasan. Dan ini juga dikuatkan pendapatnya oleh siapa? Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Nah, karena terjadi perbedaan pendapat antara para ulama hadis tentang kesahihan dan kelemahan hadis ini, maka hasil hukumnya pun berbeda. Ya, hukumnya pun akhirnya para ulama apa? Berbeda. Ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an tatkala junub itu diapakan? Boleh. Bagi ulama yang melemahkan hadis ini. Bagi ulama yang melemahkan hadis ini. Jadi syaratnya jangan megang mushaf, ya. Nanti ada hadis yang lain, hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Ya, mereka mengatakan bahwa hadis ini lemah. Sebagaimana yang bapak-bapak lihat mungkin dan ibu-ibu lihat di dalam footnote, dhaif katanya. Ya, di dalam buku terjemahan yang ini lemah katanya. Nah, menurut yang melemahkan hadis berarti apa? Berarti membaca Al-Qur'an tatkala junub hukumnya boleh. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Adapun yang mensahihkan, menghasankan, seperti siapa? Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Syekh bin Baz rahimahumullah taala. Nah, mereka-mereka ini mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an tatkala junub hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Karena apa? Karena mereka menghasankan hadis ini. Nah, disitulah terjadi perbedaan pendapat. Jadi bapak tahu sekarang bagaimana kok bisa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama? Islam itu kan satu, ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan satu. Terjadinya ya begini-begini. Cuma ingat, para ulama berbeda pendapat bukan dalam perkara akidah, enggak pernah. Ya, dalam perkara pokok dasar akidah tidak pernah. Tapi dalam perkara fikih-fikih seperti ini. Dan itu wajar. Ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Ya, ini bapak ibu, sering saya ingatkan, dalam urusan fikih berlapang-lapang dadalah. Tapi cari pendapat yang lebih kuat dalilnya. Saya dipahami maksudnya? Baik. Kalau ditanya Ustaz, lebih condong kepada pendapat mana? Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat hadisnya hasan. Hadisnya apa? Hasan. Baik. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita pelajari poin ketiga, maka poin keempat, hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Dan ini yang paling penting dalam pelajaran Bulughul Maram, selalu seperti ini. Ini yang paling penting, ya. Yang pertama yaitu pendapat jumhur bahwa seorang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Seorang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Kalau dikatakan jumhur itu empat mazhab yang sekarang masalah ini. Empat mazhab. Dari mazhab Abu Hanifah, kemudian apa? Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Semuanya berpendapat bahwasanya junub diharamkan baca sedikit pun dari Al-Quran. Ini pendapat jumhur. Nah, kemudian ada pengecualian-pengecualian. Kata mazhab Maliki, catat ya. Kata mazhab Maliki, kecuali bacaan-bacaan wirid-wirid. Seperti apa, Pak? Wirid mau tidur. Misalkan ya, orang bergaul dengan istrinya. Kemudian dianjurkan, nanti kita akan pelajari, dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur. Enggak mandi kan? Masih dalam keadaan hadas junub enggak? Masih. Bolehkah sebelum tidur baca ayat kursi? Nah, itu permasalahannya. Makanya mazhab Maliki mengatakan kecuali ya, ayat-ayat dan surat-surat yang dibaca sebagai wirid. Nah, itu dia. Maka hukumnya apa? Boleh. Nah, di sini sudah kita dapati jawaban. Sering ditanyakan, Ustadz, kalau lagi junub saya sudah berwudu, malas mandi, boleh enggak tidur? Dan sebelum tidur boleh enggak baca ayat suci baca ayat kursi? Maka jawabannya apa? Boleh, menurut mazhab Maliki. Baik. Kemudian mazhab Imam Syafi'i mengatakan boleh membaca wirid-wirid tadi, sama pendapatnya dengan mazhab Imam Malik, dengan mazhab Syafi'i sama. Dengan niatan, ditambahi, dengan niatan membaca wirid, bukan baca Quran. Nah, itu. Niatannya baca wirid, bukan baca Quran. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pendapat jumhur. Pelajaran yang kedua. Ulama-ulama yang membolehkan membaca Al-Qur'an tatkala junub, di antaranya Ibnu Hazm, Ibnu Abbas, oh, subhanallah. Ya. Imam Bukhari, Sa'id Ibn Musayyib, seorang tabi'i, Ibnul Munzir. Ya, Ibnul Munzir. Boleh membaca Al-Quran tatkala junub. Dan ini pendapat-pendapat orang-orang kuat, ulama-ulama besar, Abdullah bin Abbas, kemudian Imam Bukhari, Sa'id bin Musayyab, kemudian Ibnul Munzir. Mereka bahkan punya dalil. Wah, dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Aisyah, yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah, dan termasuk zikir baca Quran, di setiap keadaan beliau. Di setiap keadaan beliau. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Adz-dzikru a'ammu min an yakuna bil Quran aw bi ghairi." Zikir itu lebih umum daripada hanya sekedar baca Quran. Artinya gini, zikir itu baca Quran itu bagian dari zikir. Hadisnya berbunyi bagaimana? Hadis Aisyah berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaan, termasuk dalam keadaan junub kalau begitu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil mereka yang kedua, yang pendapat yang membolehkan membaca Al-Qur'an tatkala junub, yaitu asal hukumnya boleh. dan tidak ada dalil yang mengangkat dari kebolehan menuju keharaman. Asal hukumnya membaca Al-Quran apa? Boleh, karena asal hukumnya perintah. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Asal hukumnya apa? Boleh. Dan tidak ada dalil yang mengangkat dari kebolehan menuju keharaman dengan dalil yang sahih, sharih, jelas, eksplisit, rinci. Tidak ada. Maka mereka mengatakan kalau begitu berpegang kepada asal hukum. Apa asal hukumnya? Boleh. Ini kuat ini. Pendapat ini kuat. Pendapat yang kedua ini kuat. Kalau bapak-bapak suruh milih, milih mana pak? Yang pertama haram, yang kedua boleh, milih mana? Yang pertama, lihat dalilnya ya. Yang pertama berdalil dengan hadis yang fihi maqal, kata para ulama. Yang hadis yang di dalamnya dibincangkan. Enggak sahih banget gitu loh. Dibincangkan karena ada tadi Abdullah bin Salimah. Abdullah ibnu Salimah. Yang dilemahkan oleh kebanyakan para ulama hadis. Nah, boleh enggak? Maka jawabannya wallahu alam. Ya. Ini pelajaran ketiga, hukum ketiganya. Sesudah kita pelajaran pelajaran pertama bahwasanya apa tadi? Jumhur mengatakan haram. Kemudian pelajaran kedua, ulama-ulama yang berpendapat boleh dengan dalilnya. Dalilnya yang pertama tadi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berzikir di setiap keadaannya. Dan dalil yang kedua apa? Asal hukumnya boleh, dianjurkan baca Quran. Tidak ada pembatasan. Kalau junub enggak boleh. Ada pembatasannya tapi hadisnya diperbincangkan oleh para ulama. Wallahu alam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa membaca, ini poin yang ketiga ya, pelajaran hukum yang ketiga, yaitu terjih. Terjih artinya menguatkan pendapat yang mana kita ini sekarang. Wallahu alam, pendapat yang kedua pendapat yang kuat, tetapi pendapat pertama pendapat yang hati-hati. Nah, toh junub cepat bisa hilangnya dengan cara apa? Mandi. Nah, begitu. Ya. Pendapat yang kita ambil yaitu bahwa pendapat yang kedua yaitu boleh. Itu kuat pendapatnya. Karena tidak ada memang dalil yang begitu kuat yang melarang. Ada hadis yang berbunyi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Ini kalau hadis sahih, wah luar biasa. Hadisnya lemah masalahnya. Tidak ada seorang junub atau haid pun membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Nah, ini kalau hadisnya ini sahih, sudah ini kata para ulama fasil fil hukum, yaitu penentu hukum, tapi hadisnya lemah masalahnya. Ya, makanya pendapat yang kedua kuat secara dalil, tetapi pendapat pertama lebih hati-hati. Lalu prakteknya gimana, Ustaz? Maka prakteknya kalau mampu mandi, habis junub mandi, sebelum tidur, sebelum baca ayat kursi, sebelum baca qul huwallahu ahad, kan sebelum tidur kita dianjurkan untuk apa? Ya, meniupkan, meludahkan sedikit di telapak tangan, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Begitu kah? Iya. Itu kan baca Al-Qur'an. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, maka sebelum tidur mandi kalau mampu, kalau seandainya tidak mampu maka berwudu dan ambil pendapat tadi bahwa diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an terutama khususnya hanya dalam bentuk apa? Zikir dan wirid-wirid. Alhamdulillah, selesai. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun haid. Nah, ini pelajaran yang keberapa? Yang keempat. Adapun wanita yang haid, karena tadi disebutkan dalam hadis tadi wanita haid. Ya. Adapun wanita yang haid maka boleh baginya membaca Al-Quran. Tapi ingat, seperti yang dikatakan oleh ayahanda tadi, dilarang memegang apa? Mushaf. Karena di sana ada dalil lain, la yamassu hadzal qur'ana illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Qur'an, mushafnya ini, kecuali orang yang suci. Jadi wanita haid ingin ngajar Al-Qur'an di pesantren atau di TPA, bagaimana? Boleh. Ya. Asalkan jangan megang. Kalau anak-anaknya nanya, "Kenapa Bu kada memegang?" Baca aja pian situ. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, wallahu alam, untuk wanita haid boleh baca Quran. Baca Quran, ya. Meskipun jumhur memakruhkannya. Karena kenapa makruh? Karena enggak ada dalil. Tidak ada dalil. Sedangkan seorang muslim, laki-laki perempuan, dalam keadaan bagaimanapun, asal hukumnya dia dianjurkan dengan sangat untuk baca Quran. Nah, tidak boleh hukum anjuran ini pindah kepada hukum makruh atau hukum haram kecuali dengan dalil, sedangkan tidak ada dalil. Paham Pak ya? Baik, kita masuk kepada hadis yang ke selanjutnya. 125. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadha bainahuma wudhu'an," rawahu Muslimun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, kemudian hendak mengulanginya, maka hendaklah ia berwudu di antara keduanya dengan sekali wudu." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Poin pertama dari hadis ini adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Sa'id Al-Khudri. Nama beliau siapa? Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Beliau terkenal dengan kunyahnya. Ya, beliau terkenal dengan kunyahnya Abah Sa'id kalau bahasa Banjar. Abahnya Sa'id. Kalau di kampung-kampung, abahnya Udin mana? Ya, abahnya Sa'id. Dan di sini pelajar menarik Pak sedikit ya. Kadang manusia itu terkenal dengan sesuatu. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu, kenal, usahakan karena Allah. Kenallah, usahakan Anda dikenal manusia dengan kebaikan. Ya, usahakan. Oh, dikenal si fulan itu bisa menjaga lisan. Oh, dikenal si fulan itu bisa apa? Sangat dermawan. Oh, dikenal si fulan itu begini begini dan seperti itu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebagaimana para sahabat terkenal dengan kunyah-kunyahnya, makanya manusia seperti itu juga. Dia akan terkenal dengan sifat-sifatnya. Ya, maka usahakan karena Allah kita berlaku baik, kita berkata tutur kata yang baik sehingga terkenal dengan sifat-sifat yang baik. Baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id, nama beliau Sa'ad bin Malik ibn Sinan, dan sudah lewat beberapa kali hadis beliau. Kita lanjutkan kepada poin kedua, makna hadis. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya," maksudnya salah seorang di antara kalian itu maksudnya adalah laki-laki, seorang suami, ya. Mendatangi istrinya maksudnya adalah ingin menggaulinya, ingin berjima dengannya. Bahasa santunnya mendatangi istrinya. Dan sudah saya sebutkan waktu itu di Baitul Hikmah bahwa boleh dan sangat dianjurkan memakai bahasa yang santun. Ya, silakan azan. tinggi. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kebun untuk bercocok tanam. Dia ingatnya kayak itu lah. Ya, kita lanjutkan sedikit kalau boleh cerita. Kemarin waktu daurah di Terawas, ada syekh yang mengajar kita bernama Akram Muhammad Ziyadah. Beliau bercerita, dan cerita tersebut masih mengiang-ngiang terutama setiap kali mendengar azab. Kata beliau, ulama-ulama yang saya dapati, di antaranya Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Imam Ibn Baz, kemudian Imam Al-Albani, mereka dan ulama-ulama besar lainnya yang saya dapati, kata beliau, kebiasaan mereka, dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, yaitu setiap kali azan senantiasa berhenti dari setiap perbuatan kecuali tardid al-azan, kecuali menjawab azan tersebut dan berdoa setelah, karena memang amalannya sangat penting dan sangat kita perlukan. Mudah-mudahan dengan cerita ini kita terinspirasi dengan akhlaknya para ulama yang senantiasa membimbing kita untuk mencontoh sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena menjawab azan dan membaca doa setelahnya itu mendatangkan apa? Syafaat. Hullat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apabila salah seorang di antara kalian, yaitu maksudnya suami, ya, lelaki, mendatangi istrinya. Ini bahasa santun. Dan kita sudah jelaskan, dan dalam Al-Quran sering sekali digunakan bahasa yang santun. Juga dalam hadis-hadis Rasul, di dalam beberapa hadis misalkan tentang pergaulan. Idza da'ar rajulum ra'atahu ila hajatih. Lihat ya, pakai bahasa santun. Jika seseorang lelaki memanggil istrinya kepada hajatnya. Kata-kata hajat di sini maksudnya apa? Berjima, bergaul di atas ranjang. Dalam hadis yang lain, idza da'ar rajulu ila firasyih. Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya. Ya. Ini juga bahasa santun. Nah, makanya kita sudah sebutkan boleh memakai bahasa santun, bahkan dianjurkan, tetapi boleh memakai bahasa yang vulgar jika diperlukan. Seperti misalkan hadis Rasul, man massa dzakarahu falyatawadha. Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, ini jadi dianjurkan dengan memakai bahasa santun. Tetapi jika diperlukan untuk sarahah, jelas, terang, maka tidak mengapa dengan memakai bahasa yang vulgar. Saya pernah ke daerah entah Kalimantan Barat atau pedalaman Kalimantan Selatan begitu. Ditulis di situ, tulis bahasanya sangat vulgar. Jika sudah berak, maka siram tahinya. Saya mikir, ini boleh gak secara agama? Dalam hati saya, boleh saja ya, tetapi dianjurkan apa? Santun. Wallahu'alam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian hendak mengulanginya. Maksud mengulanginya di sini adalah mengulangi bergaul. Maka hendaklah ia berwudu di antara keduanya dengan sekali wudu. Jadi, menggauli istri, kemudian setelah itu mungkin ada bagian yang kedua, maka dia kemudian sebelum melakukan bagian yang kedua ini, sebelum ingin mengulang bersetubuh dengan istrinya ini, maka dia dianjurkan untuk berwudu. Itu maksud hadis ya, itu maksud hadisnya. Baik, poin yang ketiga yaitu derajat hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, maksudnya di dalam kitab sahihnya ya. Di dalam kitab sahihnya. Kita masuk kepada hadis yang ke-126 karena ini tambahan. Zadal hakimu fa innahu anshatu lil aud. Al-Hakim, yaitu Imam Hakim rahimahullah, yang mempunyai kitab Al-Mustadrak, menambahkan, maksudnya menambahkan lafaz, karena hal itu lebih membuat semangat untuk mengulanginya. Apa maksudnya? Kalau sebelum seseorang berwudu, ya, jadi gini, dia bergaul dengan istrinya, kemudian ingin mengulang. Sebelum mengulang dia berwudu, maka ini akan menambahkan kekuatan tatkala mengulang yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama, sifat orang yang keluar maninya itu kan menyebabkan apa? Lemah, kemudian lemas. Dan itu sifat mani yang kita bisa mendeteksi kalau keluar misalkan di celana kita basah. Ini kita bingung, ini mani kah, mazi kah, wadi kah? Maka pada saat itu lihat diri kita. Kalau masih sigar aja, maka selain mani itu berarti ya tidak perlu mandi. Tapi kalau uyuh, lapar, haus, ya, dan semisalnya hal-hal yang menunjukkan kepada kelemahan dan kelemasan, maka pada saat itu dia adalah mani. Ya, ini para ikhwan. Jadi maksud daripada semangat untuk mengulanginya, wudu tersebut membuat lebih semangat. Dan ini termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti ada pertanyaan, Ustaz, wajibkah wudunya kalau ingin mengulang lagi? Maka nanti kita akan bahas. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Hakim dan hadisnya dua-duanya sahih. Jadi hadis ke-125, 126, dua-duanya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Cuma pertanyaan, kenapa Imam Muslim tidak menyebutkan lafaz Imam Hakim ini? Karena ya, ini fa innahu anshatu lil aud. Karena wudu itu membuat lebih semangat tatkala mengulanginya. Kenapa tidak disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya? Karena Imam Muslim dalam kitab sahihnya itu mempunyai syarat yang begitu kuat. Perawinya tidak boleh macam-macam. Nah, itu dia. Ya, perawinya harus kuat. Makanya tambahan ini ada semacam derajat perawinya tidak terlalu kuat seperti dalam lafaz yang pertama. Nah, itu sebab kenapa Imam Muslim tidak menambahkan lafaz ini. Dan perlu diketahui, Imam Hakim nama kitabnya adalah Al-Mustadrak. Saya tulis ya. Namanya apa, Pak? Al-Mustadrak. Dalam bahasa Indonesia, Al-Mustadrak itu artinya koreksi. Atau ya, koreksi berupa tambahan. Apa maksudnya? Ini sedikit berbicara tentang buku-buku hadis ya, biar lebih mengenal. Jadi ada namanya kitab Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Muslim, Ibnul Hajjaj Ibn Muslim An-Naisaburi. Sahih Muslim. Nah, Imam Muslim ini di dalam kitabnya ribuan hadis sahih semua. Nah, Imam datang Imam Hakim. Kata Imam Hakim, oh, Imam Muslim itu ada hadis-hadis sahih yang tidak dimasukkan oleh beliau ke dalam sini. Di antaranya, makanya beliau akhirnya memasukkannya di dalam kitab beliau apa? Al-Mustadrak. Paham ceritanya? Begitu cerita. Ya, tentang kitab hadis. Makanya disebut kitab Al-Mustadrak. Artinya buku koreksian dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Makanya di dalam kitab Mustadrak itu banyak hadis-hadis sahih yang belum disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang pelajaran yang keempat atau poin yang keempat, yaitu pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksud dengan berwudu dalam hadis ini adalah wudu seperti orang ingin salat. Wudu seperti orang ingin salat. Kalau ditanya, Ustaz, faedahnya apa? Bukankah tidak mengangkat hadas? Masih ingat hadas tadi ya? Bukankah tidak mengangkat junub? Maka salah satu faedahnya adalah agar tambah semangat. Ya, itu dia. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang berwudu harus sholat. Ya, wudu adalah syarat sholat. Tetapi apakah setiap orang berwudu harus sholat? Tidak. Itu dia. Itu namanya pengertian syarat. Taib. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berwudu dianjurkan juga membasuh kemaluannya dalam bahasa santun. Dalam bahasa vulgarnya membasuh zakarnya. Saya teringat juga cerita Syekh Akram Muhammad Ziyadah. Beliau itu lucu tatkala mengajar ya, dan beliau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait. Jadi kata beliau, salah satu kesalahan orang tawaf itu bawa buku berbahasa Arab doa. Tapi dia tidak paham apa yang dibaca. Ya, itu kesalahan. Bawa buku bahasa Arab, doa bahasa Arab tapi tidak paham apa yang dibaca. Akhirnya kata Syekh ini, aturan doanya berbunyi, warfa' lana dzikrana. Ya Allah, angkatlah kedudukan kami di dunia dan di akhirat. Dia salah baca, Pak. Warfa' lana dzakarana. Ya, angkatlah kemaluan kami. Tatkala tawaf salah baca. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Jadi ada lafaz tambahan. Poin kedua, pelajaran kedua, lafaz tambahan yaitu apa? Sebelum berwudu membasuh kemaluan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tawadhu waghsil dzakaraka tsumma nam. Lihat. Wudulah dan basuhlah kemaluanmu, kemudian tidur. Nah, ini dilakukan ya, juga tatkala seseorang ingin mengulangi menggauli istrinya. Ya, basuh kemaluan, kemudian setelah itu berwudu. Wallahu a'lam. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan dan disyariatkan bagi siapa yang ingin mengulangi bersetubuh dengan istrinya untuk berwudu. Ya, dianjurkan dan disyariatkan bagi siapa yang ingin mengulangi bersetubuh dengan istrinya untuk berwudu. Dan ini pendapat jumhur. Catat itu, jumhur. Berarti Ustaz ada perbedaan pendapat lagi. Iya. Nah, begitulah fikih, Pak. Ya. Sering terjadi, sekali terjadi perbedaan pendapat fikih. Taib. Dan ini pendapat jumhur, yaitu maksudnya dianjurkan itu pendapat jumhur. Ada ulama yang mewajibkan. Artinya apa? Sebelum bergaul dengan istri wajib untuk berwudu. Ah gitu. Sebelum tidur setelah bergaul wajib untuk berwudu. Nah itu. Tetapi jumhur sekali lagi pendapatnya apa? Pendapatnya apa? Hanya dianjurkan. Belum habis lagi, 5 menit lagi. Ya. Lihat. Kenapa dianjurkan Bapak Ibu Saudara-saudari? Kenapa enggak wajib? Karena ada riwayat dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Aisyah bercerita, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujami'u tsumma ya'ud wa la yatawadda." Sering Rasul sallallahu alaihi wasallam menggauli istrinya lalu diulang lagi dan tidak berwudu. Lalu diulang lagi dan tidak apa? Berwudu. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, pendapat yang kuat mana? antara pendapat jumhur dengan pendapat yang wajib tadi. Wajib tadi siapa yang mengatakan? Imam Al-Qurtubi, kemudian Imam Ibnu Habib Al-Maliki, ya, mengatakan wajib berwudu sebelum mengulang. Maka wallahu alam, Bapak Ibu, pendapat jumhur lebih kuat di sini. Ya, pendapat jumhur lebih kuat. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga. Keempat. Kalau seorang lelaki punya istri 4. Ya. Apakah setiap kali dia menggilir istrinya maka wajib mandi atau tidak? Ya. Artinya begini. Istri pertama digilir malam ini. Kemudian dia gilir lagi malam yang sama istri kedua. Dia gilir lagi malam yang ketiga, malam yang sama istri ketiga. Istri keempat. Hah? Ada tahwai, kuatkah kada? Lain urusan lo, ini masalah fikih masalahnya. Masalah kuat kada itu urusan pian. Ini masalah fikih ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada dua pendapat dan dua-duanya boleh dikerjakan. Ya, ada dua pendapat dan dua-duanya boleh dikerjakan. Yang pertama yaitu menggilir seluruh istrinya baru mandi. Berarti mandinya berapa kali? Sekali aja. Pendapat yang kedua yaitu apa? Setiap kali setelah menggilir mandi, baru setelah itu menggilir lagi. Baru setelah itu menggilir lagi. Ini dua-duanya diperbolehkan. Ya. Tetapi yang hadir di sini tidak ada yang bisa mempraktekkan ini. Kecuali Ustaz Aiman hafizahullah taala. Mudah-mudahan ada yang mengikuti beliau. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin Ustaz Khairullah mungkin ya. Atau di hadapan ulun. Ya Saiful. Baik. Saya baca hadisnya. Yang pertama bahwa menggilir istri semuanya baru setelah itu boleh mandi sekali. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'ihi fi sa'ati al-wahidati min al-laili wan nahar wa hunna 11. Qala ay Qatadah, qultu li Anas awa kana yutiqu, qala kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwatan 30 sallallahu alaihi wasallam. Artinya sering, karena tadi ada kana kemudian ada fi'il mudhari, sering Rasul sallallahu alaihi wasallam menggilir istrinya dalam satu waktu sehari semalam, dan mereka berjumlah 11 orang ya sehari semalam. Qatadah radhiyallahu an rahimahullah yang mendengar hadis ini dari Anas bin Malik, Anas yang meriwayatkan hadis Anas bin Malik, bertanya, apakah beliau sanggup mengerjakan itu? Maka Anas bin Malik menjawab, kita sering membicarakan bahwa beliau itu diberikan kekuatan seperti mempunyai kekuatan seperti orang yang mempunyai 30 kekuatan, 30 laki-laki. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Abu Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Saya lihat bapak-bapak, kalau saya sebutkan hadis itu tidak nyatat. Mendingan dicatat. Jadi seperti tadi, ya. Jadi cara yang pertama digilir semua, kemudian baru apa? Mandi. Nah, cara mencatatnya bagaimana? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir kemudian baru mandi. Nah, cara mencatat hadis begitu, Pak. Jadi tidak lupa. Ya. Kemudian hadis Abu Rafi', Abu Rafi' maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf dzata yomin ala nisa'i yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau menggilir istrinya, salam satu hari menggilir istrinya ketika menggilir yang ini beliau mandi, ketika menggilir yang ini beliau mandi, ketika menggilir yang ini beliau mandi. Fakultulah. Lalu Abu Rafi' bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala taj'alu ghuslan wahidan? Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikan itu satu kali mandi saja seperti yang pertama? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, hadza azka wa athyab wa athhar. Ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Lebih suci, lebih baik, lebih bersih. Ya. Cara mencatatnya bagaimana? Yaitu boleh menggilir istri dengan cara satu gilir mandi, satu gilir mandi. Dan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Rafi'. Ya. Kenapa? Karena lebih bersih, lebih suci dan lebih baik. Baik. Waktu saya lewat 5 menit. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah. Dibiasakan bertanya agar mendapatkan faedah yang lebih banyak dan juga berpahala bertanya. Nah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hal ini apakah seorang istri juga disyariatkan ataupun diperintahkan untuk melakukan wudu setelah melakukan hubungan dengan suaminya? Makasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, ini pertanyaan yang ditanyakan, yaitu kalau tadi dianjurkan untuk mengulang wudu. Ya, mengulang wudu. Apakah sang istri juga ya mau dianjurkan juga mengulang wudunya? Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya. Baik sang istri yang mau juga atau sang istri juga hanya sekedar melayani padahal dia sudah capek. Iya. Kenapa? Karena tadi illatnya adalah agar lebih semangat. Wallahu a'lam. Nah. Bisa dipraktekkan malam ini, Kak ya. Ya, silakan ini dulu, Mas. Biar berurutan dari kanan saya. Nah. Jazakallahu khair atas kesempatan diberikan. Jazakallahu khair. Tadi hadis masalah menyentuh Al-Quran, Ustaz, yang disebutkan tadi hadas besar, misalnya junub, haid dan nifas. Terus ada hadis yang mengatakan menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci. Apa yang dimaksud hanya hadas besar? Bagaimana kalau hadas kecil? Apa terkena ini, Ustaz? Ya, ya. Itu saja. Ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Mungkin bapak-bapak belum begitu paham pertanyaannya. Pertanyaannya tadi kita menyebutkan hadas besar, junub, nifas, haid, itu hadas besar. Diharamkan untuk memegang mushaf. Apakah termasuk hadas kecil? Hadas kecil itu seperti apa? Kentut. Kentut, kencing, buang air kecil, buang angin, ya. Itu hadas kecil namanya. Terjadi kepada kita sebuah keadaan hadas kecil, ya, yang tidak mewajibkan mandi, hanya mewajibkan wudu. Apakah juga termasuk tidak boleh megang mushaf? Iya, karena hadisnya umum. Rasulullah SAW bersabda, la yamassu hadzal qur'ana illa tahir. Tidak boleh memegang Quran ini kecuali suci. Suci dari apa? Dari semua hadas. Hadas kecilkah, hadas besarkah? Wallahu a'lam. Silakan. Tadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan, setelah berhubungan dianjurkan untuk berwudu, apakah dalam berwudu itu setelah berhubungan kita harus memakai pakaian atau bisa gak apa-apa dalam keadaan telanjang? Satu. Yang kedua, dalam keadaan hadas besar, karena saya pernah belajar dulu, itu tidak, kalau dalam keadaan hadas besar dianjurkan tidak makan atau minum. Apakah dalam hadas besar kita diperbolehkan untuk makan dan minum? Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah. Jazakallah khair atas pertanyaannya, Pak. Yang pertama yaitu setelah berwudu, kemudian apakah kita kalau ingin tidur kemudian memakai pakaian atau begitu saja, ya? Yang jelas boleh memakai tidak memakai pakaian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk kita malu di hadapannya. Ya, wallahu ahaqqu an yustahya minhu, dalam hadis seperti itu. Allah lebih pantas untuk kita malu di hadapannya. Maka adabnya kalau ingin tidur ya tutup pakaiannya. Ya. Pada waktu wudunya. Oh, pada waktu wudu tidak ada anjuran, tidak ada syariat yang harus menutup. Ya. Tidak ada syariat yang harus menutup, kecuali kalau seandainya kamar mandinya di kamar sebelah yang kita harus keluar. Itu bahaya nanti kalau tidak tertutup. Ya. Kalau kamar mandinya di dalam kamar ya bisa saja. Tapi tidak ada syariat yang kalau kita berwudu dalam keadaan harus tertutup aurat, tidak ada. Ah, kemudian apakah dalam keadaan hadas besar tidak boleh makan, tidak boleh minum? Maka wallahu alam boleh. Tidak terlarang, karena tidak ada dalil yang melarang akan makan dan minum. Cuma lebih baik kita berwudu. Wallahu a'lam. Nah. Yang lain? Tambahan? Ibu-ibu? Mic-nya ada? Silakan. Karena kita ini kemarin waktu daurah di Terawas itu kan ya dianggap sebagai pembelajaran per tahun, ya. Syekh-syekh datang jauh-jauh dari Madinah, kemudian kita harus menghadirinya. Beliau saja datang dari jauh dari Madinah, masa saya datang dari Banjarmasin ke Jawa saja tidak sanggup. Dan akhirnya banyak faedah kita ambil. Salah satunya pesan beliau, umat itu diajari untuk bertanya. Mungkin kamu mengajari sesuatu kepada umat, pemahaman yang mereka pahami dengan apa yang ingin kamu sampaikan berbeda, makanya perlu ada waktu pertanyaan. Makanya silahkan bertanya, begitu maksud saya. Silahkan, Bu. Bismillah, barakallahu fiik. Fiik barak. Saat sholat kita kena najis dikencingi kucing, sedangkan waktu sholat itu kita tidak tahu, yang tahu teman kita di sebelah, tapi dia sedang sholat juga. Setelah selesai sholat, apakah sholatnya perlu diulang setelah kita kasih tahu? Ya. Yang pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran yang mushaf yang ada terjemahnya, apakah boleh kita memegangnya saat kita tidak punya wudu? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, jazakallahu khairan. Maka untuk pertanyaan-pertanyaan, pertama, hukum sholatnya sah selama dia saat itu tidak mengetahui kalau kencing di atas sesuatu yang najis dari air kencing kucing. Adapun temannya yang tadi ya tidak bisa berbicara apa-apa, dia sholat. Masa enggak mungkin. Kan enggak mungkin itu. Ya, tidak bisa. Dalilnya apa, Bu? Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sholat memakai sendal. Kemudian tatkala sholat memakai sendal tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan sendalnya. Para sahabat yang di belakang beliau sebagai makmum juga melepaskan sendalnya. Setelah selesai sholat, dan salah satu mukjizat Rasul, beliau bisa melihat dari belakang sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, apa sebab kalian melepas sendal kalian? Maka para sahabat dengan lugasnya dan dengan tanpa bebannya menjawab, ra'aina khala'tana 'alaika fa khala'nani 'alana. Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sendalmu, maka kami ikut melepas sendal kami. Begitulah sahabat, dan semestinya kita seperti itu. Ya. Apapun kita ikuti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asalkan itu ada dari Rasul, ikutilah. Karena itu jalan kebenaran, jalan keselamatan. Maka kemudian beliau menjelaskan, tadi saya sholat, kemudian Jibril memberitahukan kepada saya bahwa di sendal saya ada najis, kotoran najis, maka saya lepaskan. Nah, dari sini para ulama mengambil pendapat bahwa apabila ada orang sholat kemudian dia tidak tahu bahwa yang dia pakai bajunya atau yang dia sujudnya itu ada najisnya, sampai selesai sholat dia tidak tahu, maka sah sholatnya. Buktinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulang sholatnya, tetapi apa? Meneruskan sholatnya setelah diberitahu Jibril. Apakah beliau ulang sholatnya? Enggak. Cuma melepaskan apa? Melepaskan sendalnya. Jadi kalau orang sholat Allahu Akbar, ada tai cacak, ketek aja. Mbak tuh kena kawan gak apa? Nah itu di luar hukum fikih pun kena kawan tuh. Ya tai. Ya, kalau seandainya sudah hilang boleh selesaikan sholat. Tapi kalau pas lagi sholat dia ingat atau dia tahu dia pakai najis, maka pada saat itu diberhentikan. Kalau dia sengaja memakai yang najis tatkala sholat, apa hukum sholatnya? Batal. Kenapa? Karena tadi Rasulullah SAW pakai sendal, beliau lepaskan, batal sholatnya. Makanya syarat sahnya sholat adalah pakaian dan tempat yang dipakai itu suci dari najis. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua tentang membaca Al-Quran terjemah bagi orang yang tidak punya wudu, maka wallahu alam boleh. Karena kenapa? Karena yang di dalam Quran terjemah itu bukan murni Quran 100%-nya, tetapi ada tulisan-tulisan Arab, tulisan-tulisan Indonesia, Latin, yang itu menunjukkan bukan mushaf yang full Qurannya. Wallahu alam. Nah, ada yang lain? Silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya ingin mengulang penjelasan tentang fikihnya tadi, Ustaz. Tadi kalau tidak salah Ustaz menyebutkan sebuah hadis, mohon dikoreksi kalau salah. Hadisnya yang berbunyi tawaddo tsumma tsumulsil zakaraka waghsil zakaraka tsumma enam. Jadi hadis itu terkesan urutannya adalah wudu dulu baru mencuci kemaluan. Nah ini gimana ceritanya? Apakah kita selama ini kan kita memahami tadi berkali-kali basuh kemaluan dulu baru berwudu. Nah ini gimana Ustaz? Ini yang pertama. Yang kedua mengenai mustalah sedikit, yakni tentang kitab Al-Mustadrak Al-Sahihainnya karangan Imam Al-Hakim rahimahullah tadi. Apakah di dalam kitab Al-Mustadrak itu juga terdapat hadis yang do'if? Dalam Mustadrak? Iya, dalam kitab Mustadrak apa ada terdapat hadis yang do'if? Jazakallah khair atas pertanyaannya, akhi. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat lafaz hadisnya riwayat Umar bin Khattab bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tawaddo waghsil dzakaraka tsumma nam. Kalau kita lihat berwudulah dan basuhlah kemaluanmu, kemudian baru tidur. Ya, kalau kita lihat urutannya, dan di sini adalah setelah berwudu, dan di sini maksudnya adalah kata sambung setelah berwudu. Tetapi wallahu alam, dan di sini adalah bagian dari wudu sebelumnya. Ya, memang lafaz hadisnya wudu dulu kemudian basuh kemaluannya, lafaz hadisnya. Tetapi wallahu alam, karena di sini adalah dannya bukan untuk wawul ataf, bukan untuk dan sambungan setelahnya, tetapi dia adalah bagian dari berwudu. Dan kebiasaan kita kalau ingin berwudu sebelumnya apa? Sebagaimana kalau kita ingin mandi junub, berwudu dulu. Tapi sebelum berwudu apa? Mencuci. Nah itu dia. Wallahu a'lam. Kemudian kitab Mustadrak Hakim, apakah ada hadis lemah? Iya. Dan sebagian ulama bahkan menyatakan bahwa Imam Hakim terkenal dengan mutasahil fi tashih, yaitu ulama yang sering yang mudah dalam mensahihkan hadis. Mudah dalam mensahihkan hadis. Ya. Dan itu adalah salah satu kebiasaan beliau. Dan mungkin beliau mempunyai cara pandang tersendiri kenapa beliau sehingga mudah mensahihkan hadis. Yang jelas dalam kitab Al-Mustadrak ada hadis-hadis yang lemah, yang disinyalir oleh Imam Hakim bahwasanya hadis tersebut adalah hadis sesuai dengan derajat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, padahal tidak. Bahkan hadisnya lemah. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ini menyambung yang tadi wudu sebelum menyentuh makanan ketika junub. Ya. Nah, kemudian setelah makan kita mandi junub, apakah kita wudu lagi sebelumnya? Kemudian yang kedua, kan ada Quran yang Quran pen itu, Ustaz. Itu kan Quran pen itu kan Quran semua isinya, tapi di samping-sampingnya ada kopinya siapa-siapa. Quran apa? Quran digital, Quran pen. Oh ya. Nah, itu kan huruf Arab semua isinya, cuma di sampingnya kan ada korinya siapa-siapa, terus ada bahasa apa. Nah, itu termasuk mushaf apa enggak, Ustaz? Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, jazakallahu khairan. Maka kalau ditanya tadi sebelum makan dan misalkan kita bergaul, kemudian ingin makan minum, maka dianjurkan untuk berwudu. Lalu setelah makan kita ingin mandi, apakah dianjurkan berwudu? Iya, dianjurkan berwudu lagi, ya, karena itu khusus untuk mandi. Kemudian yang kedua, apakah pen tadi termasuk mushaf yang artinya kita memegangnya harus dengan wudu? Maka jawabannya, kalau seandainya semuanya Al-Quran tidak ada tercatat tertulis di situ kecuali Al-Qurannya, maka pada saat itu lebih baik dia berwudu demi keluar dari khilaf yang ada. Ya, wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.